Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Pada malam yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan menyampaikan sisi-sisi indahnya kehidupan salah seorang wanita sahabat. Beliau adalah Asma binti Abi Bakrin. Bila kita telusuri kehidupan sahabat Asma binti Abi Bakar, Asma putri Abu Bakar, dia seorang ibu yang penyayang terhadap anaknya, seorang istri yang berkhidmat terhadap suaminya, seorang muslimah yang teguh di atas Islamnya, rela berkorban dengan harta dan segalanya. Sesungguhnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengangkat harkat dan martabat wanita. Sebelum datangnya Islam, para wanita tidak mendapatkan hak yang sewajarnya. Bahkan dahulu di zaman jahiliyah, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dijadikan sebagai warisan oleh anaknya. Anaknya memperjualbelikan ibunya seperti harta warisan. Bahkan di masa jahiliyah dahulu, mereka malu kalau punya anak perempuan, karena mereka, terutama orang-orang yang tinggal di tanah Arab waktu itu, kehidupan mereka bertumpu pada gembalaan yang mereka harus menggembala di tempat yang subur. Itu pun harus saling berperang untuk memperebutkan ladang gembalaan. Menurut mereka, para wanita enggak bisa perang. Andai kata perang kemudian kalah, menjadi tawanan, kemudian mereka mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka. Seperti ini di antara beberapa kondisi sebelum datangnya Islam. Namun ketika Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menyinari bumi yang sebelumnya gelap, mengangkat harkat dan martabat manusia, tidak terkecuali para wanita. Bahkan dalam Al-Quran ada surat namanya surat An-Nisa. An-Nisa artinya wanita. Di dalam Al-Quran ada surat namanya surat Maryam. Tidak ada yang mengangkat harkat dan martabat kepada kedudukan yang mulia terhadap wanita lebih dari Islam. Asma binti Abi Bakar, andai kata dia tidak masuk Islam, mungkin dia seperti wanita-wanita Arab pada umumnya, hidup dalam alam jahiliyah, tertindas tidak mendapatkan hak. Tapi ketika dia masuk Islam dan mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya senantiasa disebut, namanya harum, bahkan dijadikan percontohan untuk wanita salihah yang sayang terhadap anaknya, yang berkhidmat kepada suaminya secara tulus, yang rela berkorban untuk agamanya. Masyira al-hadirin wal-hadirat rahimakumullah, baiklah, kita akan mengetahui sedikit tentang nasab dari Asma binti Abi Bakrin. Kalau ayahnya tidak tersamarkan, semuanya tahu. Tapi sebagaimana dikatakan, kacang tidak jauh dari lanjarannya, kacang tidak jauh dari kulitnya. Kalau Abu Bakar seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang dermawan, anaknya pun tidak jauh dari bapaknya. Seorang wanita yang mulia, seorang wanita sahabat yang awal-awal masuk Islam, seorang wanita yang dermawan, nanti akan disebutkan beberapa contohnya. Beliau adalah Ummu Abdillah, ibunya Abdullah ibn Zubair. Abdullah bin Zubair ini seorang khalifah yang pusat pemerintahannya waktu itu adalah Makkah Al-Mukarramah. Seorang lelaki Arab yang pemberani, yang solih. Ibunya dia adalah Asma binti Abi Bakrin. Biasanya bibit yang baik akan melahirkan yang baik pula dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Asma binti Abi Bakrin ini saudarinya Aisyah Ummul Mukminin. Satu ayah lain ibu. Aisyah putrinya Abu Bakar, Asma juga putrinya Abu Bakar, tapi lain ibu. Asma binti Abi Bakrin wanita muhajirin yang terakhir wafatnya. Karena Asma itu diberi umur yang panjang sampai 100 tahun. 100 tahun tidak ada satupun giginya yang rontok. Akalnya masih lurus, gak pikun. Allah jaga. Orang yang menjaga tubuhnya dari kemaksiatan, maka Allah jaga. Karena Allah mengatakan, Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah. Artinya jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, maka Allah akan membalas dengan menjaga kamu. Asma sampai berumur 100 tahun tidak pikun, sehat, suaranya lantang, bahkan menyemangati anaknya. Tidak ada satupun giginya yang rontok, masih utuh. Asma putri Abu Bakar ini termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Bahkan kalau mau diambil nomor urut, beliau itu sekitar nomor urut 17 atau 18. Orang yang pertama-tama masuk Islam. Bayangkan kalau jumlah kaum muslimin dari dulu sampai sekarang misalnya sekian ratus juta, Asma nomor 18-nya kurang lebih. Ini tentu ya peringkat yang luar biasa yang dicapai oleh seorang wanita salihah. Dia masuk Islam awal-awal ketika Rasul alaihi wasallam masih di Mekah. Dan orang-orang yang masuk Islam awal-awal itu punya keutamaan tersendiri. Karena apa? Karena mereka menghadapi permusuhan yang keras dari kaumnya. orang kalau ya meyakini suatu keyakinan yang benar kemudian bertentangan dengan masyarakat jahiliyah itu kan berat, ibarat melawan arus. Tapi memang Asma itu seorang yang kuat imannya dan kuat mentalnya. Dan ini pelajaran. Sebagian kita mungkin ingin mengamalkan Islam, mau sholat jamaah, sedikit saja dibilangi oleh tetangganya, ah kamu sholat jamaah terus, apa kamu jadi orang sugih dengan sholat jamaah? Kadang melempem. Hanya dibilang seperti itu, mentalnya sudah mental, ya, kecut. Asma enggak kayak gitu. Lebih dari itu, ditampar oleh Abu Jahal, tetap tegar. Saya berdarah sampai telinganya, apa namanya, anting-antingnya jatuh, tetap tegar. Dan dia termasuk wanita yang ikut berhijrah ke Madinah. Waktu itu dia dalam keadaan hamil, kemudian melahirkan putranya di Quba, di Madinah. Dikatakan bahwa Asma adalah wanita pertama dari kalangan muhajirin yang melahirkan anaknya di Madinah. Sebelumnya terdengar desas-desus kalau para pendatang ini disihir oleh orang Yahudi, gak akan punya anak. Disihir, gak punya anak. Ternyata itu hanya kabar burung. Asma melahirkan putranya di Quba dan memberi nama anaknya dengan nama Abdullah. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada beberapa sisi kehidupan Asma yang patut untuk kita catat. Asma binti Abi Bakrin, dialah wanita yang dijuluki Dhatun Nitaqain. Wanita yang memiliki dua nitok. Nitok itu apa kalau bahasa kita? Rok. Pakaian bawah wanita, rok bawah. Apa sejarahnya sampai beliau dijuluki dengan pemilik dua rok ini? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar hendak berhijrah, apa yang dibutuhkan oleh Nabi dan bapaknya Asma dipersiapkan semuanya, dari minumannya, dari pakaiannya, dari makanannya, dipersiapkan semuanya. Ketika sudah diletakkan di atas kuda atau unta, Asma lupa, nggak ada ikat untuk mengikat, ya, makanan, minuman dan apa yang dibutuhkan di atas kendaraan. Yang ada adalah rok yang dia pakai, kemudian dia lepas. Tapi tentu masih ada, ya, pakaian yang menutupi auratnya. Kemudian dia belah menjadi dua, kemudian diikatkan, ya, pada perbekalan yang diletakkan di atas kendaraan. Dan Allah ganti dengan yang lebih baik nanti di yaumul qiyamah. Saat-saat yang mencekam seperti itu, seorang wanita yang bernama Asma tetap berusaha untuk menyuguhkan yang terbaik untuk Islam dan kaum muslimin, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat-saat hijrahnya Nabi itu kan saat-saat hijrah yang mencekam, di mana orang-orang kafir Quraisy mereka melakukan rapat darurat di gedung rapat namanya Darun Nadwah. Rapat darurat itu ingin menentukan langkah masa depan Muhammad ini bagaimana, apakah kita penjara, penjarakan, apakah kita bunuh atau apa. Kemudian majelis menyepakati bahwa tidak ada jalan kecuali kita bunuh saja Muhammad. Tentunya ini keputusan yang konyol. Dikira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang mendukungnya, tidak ada yang mengaturnya. Mereka punya makar, tapi Allah punya kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh apapun dari kekuatan manusia. Berkumpullah para pemuda-pemuda setiap suku dengan pedang yang terhunus mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara hitungan kasar enggak akan mungkin Rasulullah lepas. Tidak akan mungkin Rasulullah lolos. Tapi lagi-lagi kita katakan manusia punya rencana, tapi Allah punya rencana yang lain. Karena Allah ingin menyempurnakan agama ini dan akan menjadikan Ar-Rasul alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Ketika malam pengepungan yang tidak ada celah kecuali di situ, para pemuda Quraisy memegang pedang mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan menaburkan debu pada wajah-wajah mereka seraya membaca ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ghshaynahum fahum la yubsirun, dalam surat Yasin. Tidak ada seorang pun yang melihat Rasulullah keluar. Ini mukjizat, ini pertolongan dari Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul keluar dari kepungan, tidak langsung berangkat ke Madinah, tapi menetap lebih dahulu di goa yang ada di Mekah selama 3 hari dengan Abu Bakar. Selama 3 hari orang-orang kafir Quraisy mereka membuat sayembara. Barang siapa yang bisa mendatangkan kepala Muhammad, baik mati atau hidup, mendapatkan sekian ratus dari unta. Sayembaranya menggiurkan. Siapapun dari orang musyrik yang dia punya kemampuan ingin bisa mendapatkan kepala Muhammad karena hadiahnya sekian banyak. Dalam kondisi mencekam seperti itu, siapa yang mendatangkan makanan, minuman, kebutuhannya? Asma binti Abi Bakrin. Jauh antara goa yang dituju dengan rumahnya Asma, kan Asma itu di pusat kota Mekah. Rumahnya Asma, yaitu Abu Bakar, dengan rumahnya Rasulullah itu berdekatan, satu gang lah, ya. Dan di pusat kota Mekah, karena setiap Rasul itu datangnya dari kota. Gak ada Rasul yang datang dari Badui, itu gak ada. Semua Rasul itu datangnya dari kota. Karena kota itu tempat yang mudah untuk tersebarnya informasi. Rasulullah lahir di tengah-tengah kota Mekah. Antara rumahnya Asma dengan Gua Thur itu jauh sekali. Tapi malam-malam tanpa takut dia membawa perbekalan untuk Rasulullah dan untuk ayahnya, bawakan makanan. Sementara intel-intelnya musyrikin mereka menebar di mana-mana, Asma tidak takut. Yang kalau ketahuan mungkin dia ditangkap, dibunuh. Tapi itu semua dilakukan untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah 3 hari dan orang-orang kafir mereka putus asa. Orang kalau nyari orang 3 hari enggak ketemu itu mentalnya apa? Mentalnya turun sudah. Lemes. Ketika orang-orang kafir sudah mereka merasa putus asa, baru Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari gua melanjutkan perjalanan ke Madinah. Bukan sampai di sini Asma berjuang. Para petinggi-petinggi Quraisy mendatangi siapa yang bisa didatangi dari keluarga Nabi dan keluarga Abu Bakar. Tidak terkecuali mereka datang ke rumah Asma. Abu Jahal bertanya, "Wahai Asma, di mana bapak kamu?" Kata Asma, "Saya enggak tahu." Ditampar sampai lepas anting-antingnya, berdarah. Kalau ada yang bertanya, "Loh, kan Asma ngerti ayahnya hijrah, kok dia bilang apa? Enggak tahu apa boleh bohong?" Jawabannya, "Bohong di sini boleh." Karena kalau terus terang mengakibatkan apa? Rasulullah dan Abu Bakar terbunuh. Contoh, kalau ada seorang dikejar-kejar oleh orang yang zalim. Orang ini mau dibunuh, kemudian masuk rumah kita. Kemudian orang yang zalim yang akan membunuh tadi bertanya kepada kita, apakah orang ini masuk di rumah kamu? Enggak boleh jujur di sini. Karena apa? Kalau kita jujur, orang yang di rumah kita akan dibunuh, enggak boleh. Kalau yang ngejar-ngejar itu orang yang zalim. Tapi alangkah baiknya kalau dengan bahasa yang lain, misalnya orang yang kamu cari tidak ada di sini, dengan kita menunjuk telapak tangan, memang enggak ada di dalam telapak tangan, itu lebih baik. Sebagaimana Abu Bakar dan Rasulullah ketika berjalan ke Madinah dari Mekah menelusuri pantai, di tengah jalan ada orang musyrik kenalan Abu Bakar bertanya, "Wahai Abu Bakar, ini siapa orang yang bersama kamu?" Andai kata Abu Bakar mengatakan, "Ini Muhammad," ya sudah ditangkap Rasulullah kemudian dibunuh. Abu Bakar mengatakan, "Hada hadin yahdini thariq." Ini penunjuk jalan saya. Enggak dusta kan? Memang penunjuk jalannya Abu Bakar kepada akhirat. Penunjuk jalan Abu Bakar kepada surga. Orang tadi memahami ini dikira ya, penunjuk jalan. Asma binti Abi Bakrin sepertinya sudah kita sebutkan tadi. Termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 100 menjamin surga kepada orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Allah SWT mengatakan, "Wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu al-ayah." Orang yang awal-awal masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin ataupun dari kalangan ansar, dan orang-orang yang ngikuti jejak mereka, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun puas nantinya dengan pemberian dari Allah. Dan Allah akan masukkan mereka dalam surga. Jadi Asma adalah salah satu manusia yang dijamin, yang dijanjikan masuk dalam surga. Asma binti Abi Bakrin selalu mengoreksi dirinya. Beliau misalnya kalau pusing, kepalanya dipegang. Asma pun mengatakan, "Ini sakit karena dosa yang saya lakukan. Dan apa yang Allah ampuni lebih banyak." Artinya Asma binti Abi Bakrin selalu muhasabah, introspeksi diri. Musibah yang menimpanya, penyakit yang dialaminya, dia pun introspeksi diri, "Oh, ini karena dosa yang saya lakukan." Gak kayak sebagian orang sekarang, dia sakit atau anaknya sakit mengatakan, "Ya Allah, apa sih dosa saya, kok anak saya menderita penyakit ini? Ya Allah, apa salah saya, kok saya punya penyakit seperti ini?" Salahmu segudang, gak bisa dihitung. Dosa yang kamu ingat lebih sedikit ketimbang dosa yang kamu lupakan. Padahal setiap hari kayaknya gak pernah kita gak berbuat dosa. Tapi kalau kita ingat-ingat, "Ah, paling cuma 10 mungkin dosa saya." Padahal mungkin puluhan ribu. Seperti itu manusia. Tapi Allah masih memberi kasih sayangnya pada hamba. Andai kata setiap hamba berdosa langsung diazab, entek kabeh sudah, habis semua, enggak ada lagi kita. Tapi Allah masih memberikan waktu agar kita bertobat, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abi Mulaikah, adalah Asma kalau dia sakit, dia pegang kepalanya seraya mengatakan, "Ya, bidambi, ini sakit disebabkan dosa yang saya lakukan." Seperti itu. Yang namanya dosa, yang namanya kesalahan berdampak negatif bagi kesehatan tubuh. Dahulu dikatakan, sebagaimana ketaatan menjadikan orang itu mukanya mencorong, menjadikan rezekinya itu lancar, demikian pula dosa menjadikan wajahnya itu ya tidak cemerlang, rezekinya seret, tubuhnya sakit-sakitan. Seperti itu Asma binti Abi Bakrin selalu muhasabah, selalu introspeksi diri. Ya kayak seperti inilah orang yang solih, kayak ginilah orang yang soliha. Gak merasa sudah banyak beramal, gak merasa sudah baik, tapi selalu merasa kurang, selalu merasa banyak dosa, sehingga akan berusaha memperbaiki diri. Ini orang yang solih atau soliha. Asma binti Abi Bakrin, seorang istri yang sabar dengan penghidupan yang pas-pasan. Berkata Asma, Az-Zubair menikahi saya. Dia tidak punya apapun, hanya punya kuda. Enggak punya tanah, enggak punya apapun. Punyanya kuda. Maka saya, kata Asma, yang mencarikan pakannya. Bisa dibayangkan pakannya bukan semudah yang kita bayangkan, negeri padang pasir. Pakannya itu biji korma yang ditutup, yang ditumbuk. Ya kalau orang numbuk getuk ya kan, ini yang ditumbuk biji kurma. Atosnya kayak apa? Perempuan lagi. Tapi itu dilakukan dengan kesabaran. Sabar. Gak bersuluh, gak apa. Tidak. Kemudian berkeluh kesah. Kenapa orang kalau menjalani hidup ya dengan menikmati yang ada itu enak sudah. Memang gak ada seperti orang yang beriman. Orang yang beriman itu kalau punya, kalau ada, syukur. Kalau gak ada, kalau sakit, kalau fakir, sabar. Beda dengan orang yang kafir. Kalau punya foya-foya, hura-hura. Kalau gak punya, gresulu. Kalaupun sabar, sabarnya kayak sapi. Sabar terpaksa maksudnya. Bayangkan sapi kalau diikat lehernya kemudian diikat di pohon. Andai kata sapi bisa ngomong, kemudian kita tanya, pi, kamu ingin lepas atau ingin diikat? Tentu sapi akan mengatakan ingin dilepas. Tapi gak bisa ngomong apapun. Dia diikat oleh tuannya ya manut. Sabar, tapi sabarnya terpaksa. Kalau orang kafir kayak gitu, sabarnya terpaksa. Adapun orang yang beriman, sabarnya mengharap pahala. Karena Allah SWT mengatakan, fasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah kamu dan tidaklah sabarmu kecuali lillahi ta'ala. Sabarnya karena Allah mengharap pahala dari Allah. Asma binti Abi Bakrin bahkan sampai mencarikan air untuk suami, untuk keluarganya. Dalam jarak yang tidak dekat. Kurang lebih 1,5 kilo. 1,5 kilometer jauh kan. Ngambil air diangkut. Kenapa ada wanita sekarang kayak gitu? Kalau ada yang tahu itu kan zaman dulu. Loh, Asma itu putrinya siapa? Abu Bakar, orang kaya rayanya sahabat. Tapi Asma bukan ciri wanita yang manja. Bukan ciri wanita yang asalnya dong minta sama orang tua. Enggak. Ya, gak kayak umumnya para pemuda dan pemudi zaman sekarang. Gak mau kerja, inginnya makan enak. Minta terus sama orang tua. Kalau gak dikasih, mentok tetangga disikat. Jago tetangga digasak. Ini. Inginnya makan enak, inginnya punya fasilitas, tapi gak mau usaha. Akhirnya kejahatan. Ya, pencurian dan semisalnya terjadi. Asma seorang wanita yang enggak manja. Kalau dia meminta ayahnya itu orang yang kaya, Abu Bakar itu orang kaya. Ya. Tapi dia bukan wanita yang manja. Dia menjalani kehidupan ya tadi apa adanya. Kalau ada ya disyukuri, kalau enggak ada ya disabari. Paling enaknya hidup itu seperti itu. Kenapa? Kadang ada orang mengeluh. Yang enak itu kayak apa ya? Jadi orang kaya diincar, jadi orang miskin dinyek. Jadi orang kaya diincar oleh maling, jadi orang miskin dihina. Terus yang enak kayak apa? Yang enak itu kalau kita punya kita syukur, kalau kita enggak punya sabar itu paling enak sudah. Seperti ini kondisi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Membawakan air, makanan kuda, perjalanannya jauh, kurang lebih 1,5 kilo. Itu dilakukan. Dan gak jauh dari ini juga putri Rasulullah, putri Nabi, Fatimah binti Rasulullah. Fatimah itu menumbuk tadi, menumbuk biji kurma. Mungkin kita pernah lihat biji kurma kayak apa atosnya, ditumbuk, yang numbuk wanita lagi. Ya, kalau yang ditumbuk muntul ya, ya atau singkong, beres sudah. Ini apa? Ya, yang ditumbuk biji kurma. Sampai lecet-lecet putri Rasulullah. Kemudian Ali dan Fatimah datang, ya Rasulullah, andai kata engkau carikan pembantu. Nabi bukan enggak kasihan, kasihan. Tapi Nabi mengajarkan yang lebih baik dari punya pembantu. Kata Rasulullah, mau enggak saya kasih yang lebih baik dari pembantu? Kalian berdua ya, kalau mau tidur, kalian membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 34. Itu yang diberikan oleh Rasulullah pada Ali dan Fatimah. Betul, dibaca oleh Ali, dibaca oleh Fatimah. Itu subhanallah. Ya, pekerja rumah itu dikerjakan semuanya. Ya, seperti kalau dia punya pembantu ringan. Padahal kalau kita punya pembantu, ya harus bayar pembantu. Ya kan? Tapi kalau kita baca wirid tadi, ya kita dapat pahala, ada pengiritan apa? Pengeluaran bulanan, ya kan? Pengiritan. Sudah ngirit, biaya lagi. Apa namanya? Pahala lagi. Ali bin Abi Thalib dan Fatimah membaca wirid tadi. Masyira al-hadirin rahimakumullah. Asma seorang wanita yang dermawan. Para wanita sahabat itu wanita-wanita yang dermawan. Tidak seperti sebagian orang zaman sekarang. Karena umumnya, ini umum, para wanita itu etungannya lebih jerimet. Ya, etungannya itu lebih jerimet. Tapi tidak seperti itu wanita sahabat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah pada hari raya, mengajak para wanita untuk bersedekah. Rasulullah mengatakan, wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Karena para wanita yang akan mendominasi penghuni neraka. Ini bukti bahwa sedekah adalah amalan yang ampuh untuk menolak azab api neraka. Para wanita pun langsung mereka melontarkan anting-anting mereka dan cincin mereka. Bukan uang receh, anting-anting perhiasan, cincin perhiasan yang menghiasi tangan. Kalau memang buahnya adalah terbebas dari neraka, seberapapun ringan. Asma binti Bakrin, seorang yang loman. Dan seperti ini memang ajaran dari Islam. Jangan jadi orang pelit. Orang yang loman, rezekinya akan datang kepadanya dari arah yang enggak disangka-sangka. Ar-Rasul memberikan pesan kepada Asma, wahai Asma, janganlah kamu mencegah dari bersedekah, nanti kamu akan tercegah dari rezeki. Maka Asma pun mendengarkan wasiat Nabi ini, sehingga Asma ini kalau dia punya sesuatu yang lebih langsung disedekahkan, punya sesuatu lebih disedekahkan. Dermawan kan ya. Kalau kita kan gak bisa gitu, ini punya sendal 3 lebih kan berarti sedekahan, bisa seperti itu. Ini punya baju 3 lebih 1 misalnya. Luar biasa Asma. Dia dengan Aisyah itu sama-sama orang yang loman, dermawan. Cuma bedanya kalau Aisyah, kalau ada kelebihan dikumpulkan dulu sudah banyak baru diinfakkan. Kalau Asma enggak, soal ada lebih langsung. Sama kan? Ini menunjukkan dermawannya sahabat Asma putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setiap hari turun 2 malaikat. Satu malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah ganti untuk orang yang mau berinfak. Yang satu lagi malaikat berdoa, ya Allah, berilah kebinasaan pada orang yang pelit. Doanya malaikat gak sama dengan doanya kita. Makbul, mustajab, dikabulkan itu doanya malaikat. Berkata Ibnul Munkadir, adalah Asma seorang wanita yang dermawan hatinya. Berkata Ibnu Zubair, belum pernah aku melihat wanita yang lebih loman ketimbang Aisyah dan Asma. Tapi kelomanannya, kedermawanannya beda. Kalau Asma tadi ada kelebihan langsung diberikan, kalau Aisyah dikumpulkan dulu sudah banyak baru diberikan. Tapi sama artinya. Berkata Fatimah bintil Mungdir, pada suatu saat Asma sakit. Sakit, maka Asma memerdekakan seluruh budaknya. Padahal budak itu kan harta yang punya nilai. Kalau satu budak 20 juta, kalau orang punya 5 budak ya 100 juta. Orang yang loman itu enggak akan mungkin miskin. Ya, kalau dia tepat sasaran. Ya. Percayalah dengan firman Allah SWT, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, niscaya Allah akan ganti. Seperti itu. Ini Asma pernah waktu itu sakit, kemudian seluruh budaknya dimerdekakan. Maksudnya apa sih? Sedekah itu salah satu bentuk pengobatan untuk orang yang sakit. Misalnya orang sakit berobat ke dokter gak sembuh-sembuh. Di antara bentuk pengobatan yang jarang diketahui oleh orang, sedekah itu bagian dari bentuk pengobatan. Banyak-banyak sedekah seolah sembuh. Karena tersebut dalam riwayat, dawu mardokum bis sodakoh. Obatilah orang sakit dari kalian dengan sedekah. Jadi sedekah itu termasuk salah satu bentuk ibadah yang diantara manfaatnya menyembuhkan orang yang sakit. Ya. Dawu mardokum bis sodakoh. Obatilah orang-orang sakit dari kalian dengan sedekah. Nah, jam berapa ya? Jam berapa? Isya. Taib. Jadi Asma seorang wanita yang dermawan. Islam barakallahu fikum memerintahkan umatnya untuk menjadi orang yang suka memberi daripada banyak meminta. Karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. tangannya di atas itu artinya orang yang beri, tangannya di bawah artinya yang menerima. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al yadul ulya khairun minal yadi asufla. Tangan yang di atas lebih baik ketimbang tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih utama dari orang yang dikasih. Hendaklah kita menjadi orang yang banyak memberi daripada banyak menerima. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dikasih, kalau diberi, Rasulullah membalas pemberian. Seperti itu. Di antara faedah seorang membalas pemberian, supaya orang yang pernah memberi kepada kita enggak akan ngungkit-ngungkit nanti. Misalnya ada orang ngasih kepada kita satu karung, satu keranjang durian. Kemudian suatu saat kita panen jeruk, kita balas dengan satu karung jeruk. Dia enggak akan ngungkit-ngungkit. Kamu kan dulu yang tak kasih durian sak keranjang kan? Dia enggak akan berani ngomong gitu. Kamu juga tak kasih sak karung apa? Ya jeruk, ya kan? Di antara faedah membalas pemberian orang, menutup celah supaya orang enggak ngungkit-ungkit pemberian. Yang namanya pemberian lo diungkit itu sakit, ya, hati ini sakit. Ini yang bisa saya sampaikan, insyaallah sedikit yang tersisa dari penjelasan malam ini akan kita sebutkan sedikit pada isya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.